Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Saudara, Berita Sore edisi hari ini Minggu 22 Januari 2017 dibacakan Ardian Syah. Tiga rumah warga Gampung Lungbata ludes terbakar. Pria batupat diamuk warga karena diduga curi lembu. Seorang warga Aceh tewas ditembak polisi di Medan karena terlibat pembunuhan. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tiga rumah warga Gampung Lungbata di Simpang Jaksa Banda Aceh, Minggu dini hari hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi yang dihimpun, ketiga rumah warga Lungbata yang hangus terbakar terletak berdekatan. Ketiga rumah itu adalah milik H. Mukhtar, 75 tahun, rumah milik almarhum Tengku Junet yang ditempati oleh anak-anaknya, dan rumah milik Janda Usami, 70 tahun. Muhammad Subhan, 28 tahun, anak dari H. Mukhtar mengatakan, kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuanya dan dua rumah warga lainnya itu terjadi pukul 03.10 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah sedang tertidur lelap. Sementara Subhan mengaku belum tertidur karena baru saja siap menonton pertandingan bola. Tiba-tiba suara gaduh pun terdengar dari luar. Saat dilihat keluar, ternyata api mulai berkobar di rumah almarhum Tengku Junet. Semua penghuni berhasil keluar menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Api terus membesar dan melahap dua rumah di sampingnya. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam tiba di lokasi. Darlun Idris, 47 tahun, pria asal desa Batupat Barat, Kecamatan Muara Satu, Lok Semawe, diamuk masa di kawasan desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Sabtu sore, karena diduga mencuri lembu. Kapolsek Muara Satu, AKP Ahmad Yani, mengatakan, usai mendapat informasi adanya pria yang diamuk masa karena diduga mencuri lembu, petugas langsung menuju lokasi mengamankan pria tersebut agar tidak menjadi amukan masa. AKP Ahmad Yani mengatakan kejadian berawal ketika Idris memindahkan seekor lembu di kawasan tambak desa Blang Pulo ke lokasi lain, diduga untuk mencurinya. Karena cepat diketahui warga, Idris langsung diamankan warga di kawasan tambak, kemudian massa yang sudah berkumpul di lokasi itu langsung menghajarnya. Kemudian Idris langsung diamankan petugas ke rumah sakit PT Arun Lok Semawe untuk mendapatkan perawatan medis. Darlun, lima pelaku pembunuhan Indra Gunawan alias Guna, 45 tahun, pemilik toko senapang yang ditembak di depan tokonya, berhasil ditangkap polisi dari berbagai tempat Minggu dini hari. Guna ditembak di depan toko penjualan dan perbaikan senapang miliknya di Jalan Ahmad Yani, Medan Barat pada Rabu lalu. Dua dari lima pelaku yang ditangkap tewas ditembak polisi. Keduanya adalah Rawi Indra alias Rawi, 40 tahun, dan Awaludin alias Putra, 51 tahun. Keduanya dinyatakan melawan saat disergap polisi dari tempat persembunyiannya. Kapolresta Bes Medan Kombes Sandi Nugroho mengatakan tersangka Rawi orang yang menyuruh melakukan penembakan. Sementara Awaludin alias Putra sebagai eksekutor. Putra merupakan warga Jalan Elang, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Satu tersangka lagi, Juhendal alias John, 41 tahun, warga Jalan Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, merupakan joki yang membonceng Putra. Sedangkan identitas dua pelaku lainnya belum dipublikasikan polisi. Sandi menjelaskan tiga tersangka hidup masih dalam pemeriksaan untuk mengusut motif sekaligus kemungkinan adanya pelaku lain dalam pembunuhan itu. Darlun, proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari alokasi khusus di Kabupaten Singkil tahun anggaran 2016 belum dibayar. Penyebabnya pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 15 Desember. Kondisi tersebut menyebabkan usulan transfer DAK kepada pemerintah pusat tidak bisa dilakukan sesuai batas penyampaian 15 Desember. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Singkil Aidil Yudi Irawan mengatakan nilai proyek fisik yang belum dibayar 22 miliar rupiah. Proyek itu berada di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelumnya, pelaksana tugas Bupati Aceh Singkil Asmaudin mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera mentransfer DAK mengingat pekerjaan proyek telah selesai dilakukan. Asmaudin mengungkapkan terlambatnya transfer DAK sebab pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Usulan penarikan oleh pihak rekanan juga tidak mengikuti tahapan sesuai progres pekerjaan, sehingga di akhir tahun terjadi hal yang tidak diinginkan. PLT Bupati mengingatkan pada tahun anggaran 2017 agar paket pekerjaan dilelang secepatnya. Rekanan pun sebagai pemenang tender harus segera menuntaskan pekerjaannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyidik Subdit Fismondev Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya akan memeriksa Habib Rizik Sihab Senin besok. Imam besar Front Pembela Islam ini akan diperiksa sebagai saksi terlapor terkait dugaan penghinaannya yang menyebut logo Bank Indonesia di uang rupiah sebagai simbol palu arit. Aparat kepolisian bakal menyiapkan pengamanan terhadap massa FPI yang akan mengawal pemeriksaan Rizik di Mapolda Metro Jaya. Diprediksi akan banyak orang datang mengawal pemeriksaan Rizik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menyiapkan pengamanan jika Rizik nantinya membawa massa seperti halnya saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Sebagai upaya mengantisipasi jumlah massa yang datang, Argo meminta Rizik membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu untuk membawa massa. Sementara Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto mengatakan pihaknya besok akan merekayasa arus lalu lintas agar massa yang akan mengawal Rizik tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Darulun Indonesia ditargetkan akan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 mendatang atau tepat pada 100 tahun Indonesia merdeka. Presiden Jokowi bahkan telah membuat beberapa rencana dengan kementerian terkait untuk mencapai rencana ini. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengatakan sektor pertanian kedepannya akan menjadi basis dan poros revolusi bioekonomi. Karenanya sektor ini memerlukan rencana jangka panjang yang sudah mulai dibahas dari sekarang. Beberapa target telah ditetapkan untuk setiap tahunnya sebelum 2045. Rinciannya pada 2016 Indonesia ditarget bisa swasembada padi, bawang merah, dan cabai. Pada 2017 ini Indonesia ditargetkan bisa swasembada jagung. Selanjutnya pada 2019 Indonesia mencapai swasembada gula konsumsi dan pada 2020 akan swasembada kedelai. Serta pada 2025 Indonesia akan mencapai swasembada gula industri dan 2026 swasembada daging sapi. Sedangkan pada 2033 Indonesia akan swasembada bawang putih hingga akhirnya jadi lumbung pangan dunia pada 2045. Darulun sedikitnya 20 orang tewas dan 40 lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan bom di sebuah pasar sayur-sayuran di utara Pakistan. Ledakan ini terjadi di kota berpenduduk mayoritas Syiah yaitu Paranarikar di perbatasan Afghanistan. Keadaan pasar yang ramai saat ledakan terjadi membuat jumlah korban diperkirakan masih akan terus bertambah. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif telah menyampaikan ucapan bela sungkawa atas insiden berdarah tersebut. Faksi dari kelompok militan Taliban Pakistan TPP mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut. Mereka mengatakan tujuan dari serangan adalah untuk membalas tewasnya rekan-rekan mereka. Pernyataan juru bicara TPP yang dilansir BBC mengatakan kelompok militan itu ingin memberi pelajaran kepada kaum Syiah atas dukungan mereka kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia menambahkan TPP akan terus melancarkan serangan terhadap kaum Syiah jika mereka terus mendukung Assad. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita sore di Minggu 22 Januari 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm.